خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah yang pertama kali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Di antara kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan seorang hamba diberi hidayatut taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya hidayatut taufiq ini mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk menjalankan suatu ibadah, suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala seorang hamba diberi hidayatut taufiq, kita diperintahkan untuk menjaga hidayah tersebut. Di antaranya dengan memperbanyak doa, meminta kepada Allah supaya tetap kokoh di atas hidayatut taufiq. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Rabbana la tuzigh kulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah menghancurkan hati kami setelah memberikan hidayah kepada kami. Inilah doa dan diajarkan Nabi kita Muhammad sering membaca doa Allah qalbi ala dini, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, berhati kita di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tabrik kalbi ala dini, kuatkanlah, kokohkanlah hati di atas yang senantiasa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang ditulis dan dikumpulkan oleh Fadilah Syekh Al-Alamah Dr. Rabi Ibn Hadi Hamayat Al-Ghazali Hafizahullah. Kita masuk ke hadis yang kelima dan yang keenam yang diberi judul oleh Fadilah Syekh Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Hamayat Al-Ghazali Hafizahullah Kurang doa, bahayanya berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Dikarenakan doa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Berdoa ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pengertian atau definisi al-ibadah. Kalau beliau rahimahullah yang artinya atau yang maknanya al-ibadah adalah ismul jami' li kulli ma yaqulullah wa yaqul min al-hamd wa al-hamd. Jadi yang namanya ibadah kalau beliau adalah suatu nama yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala, baik itu bentuknya ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Allahu Taala, itulah yang disebut dengan al-ibadah. Di antara perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah doa, berdoa. Merupakan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan oleh Syekh di sini. Andai dimasukkan radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi nida dakhalna rawahul bukhari. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala ia adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Rafil ibn Ubayd al-Budari radhiyallahu ta'ala. Bunyanya Abu Abdurrahman dan beliau adalah min kibar sahabat, merupakan salah satu kibarnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dia menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi idan dakhala an-nar. Man mata, barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia dalam keadaan dia dalam berdoa menyeru innalillah kepada selain Allah dijadikan tandingnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalna masuknya dalam neraka. Ini orang yang dia meninggal dunia mati dalam keadaan kondisi dia menyekutukan Allah berbuat syirik, itu dalam keadaan dia yad'u minillah berdoa meminta keselamatan, meminta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Maka disebutkan kata Nabi dakhalna, orang tersebut masuk ke dalam neraka. Jauhi asyirkiyat, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Maka orang yang meninggal dunia dalam kondisi mentauhidkan Allah, menjauhi asyirkiyat, perbuatan menyekutukan Allah, dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah, yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan menyekutukan Allah, membuat tandingan untuk Allah di dalam beribadah, kata Nabi, dakhalan nar, orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh al-imam Fadilatul Syekh al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, yang dimaksud dengan asyirku, yang dimaksud menyekutukan Allah di sini perbuatan syirik, an yaj'ala lillahi niddan, dia menjadikan, membikin untuk Allah tandingan di dalam beribadah, sehingga dia berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, dan seterusnya. Au yusarrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau dia memalingkan salah satu jenis ibadah li ghairillah, untuk selain Allah. Salah satu ibadah seperti ibadah menyembelih. Menyembelih hewan kurban ini merupakan salah satu ibadah. Maka harus untuk Allah, yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya sesembelihan harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Maka tatkala dia memalingkan, memberikan salah satu sembelihannya li ghairillah, maka dia telah berbuat syirik. Dia persembahkan untuk jin, penunggu laut, penunggu sungai, acara sedekah laut, sedekah sungai, dan seterusnya. Maka yang seperti ini berarti dia telah al-isyraku billah, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah. Al-hadithu yubayyinu makanatud du'ai. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan doa. Wa annahu min a'zamil ibadat wa min a'zami huquqillah. Ini yang harus kita perhatikan baik kaum muslimin, bahwasanya yang namanya addu'a, berdoa, ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Doa itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan sangat mulia. Oleh karena itu, salaf kita, pendahulu-pendahulu kita yang saleh, dalam masalah sepele pun dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah. Ini diantara alasannya karena doa adalah merupakan min a'zamil ibadat, merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat-sangat agung, yang sangat-sangat besar. Bentuk ibadah itu banyak. Nih, tapi di antara bentuk ibadah yang sangat besar adalah addu'a. Wa min a'zami huquqillah, dan juga merupakan bentuk hak-hak Allah yang paling besar yang harus kita tunaikan. Barakallahu fikum. Maknanya apa? Apa yang dimaukan di sini tatkala kita sudah mengetahui doa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat besar. Bihaitsu la sarafahu al-'abdu li ghairillah la kana bidzalika musyrikan. Maknanya tatkala seorang hamba memalingkan doa ini untuk selain Allah, artinya dia berdoa meminta kepada selain Allah, berdoa kepada kuburan orang-orang saleh, berdoa kepada tempat-tempat wingit, berdoa kepada berhala, berdoa kepada batu-batu besar dan yang semisalnya, berarti dia telah apa? Memalingkan untuk selain Allah. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Maka berarti dia telah musyrika, dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Qad ikhtakhadha lillahi niddan, berarti dia telah menjadikan untuk Allah tandingan. Wa mathilan fil ilahiyah, dan telah menjadikan untuk Allah yang semisal dalam peribadatan. Ini maknanya. Sebagaimana kebiasaannya orang-orang musyrikin pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Al-Lat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Najm, Allah menyebutkan afara'aitumul lat wal 'uzza wa manata tsalisatal ukhra. Tidaklah engkau mengetahui melihat tentang Al-Lat, kemudian Al-Uzza, kemudian Al-Manah. Ini tiga sesembahan orang-orang musyrikin yang paling besarnya. Apa yang dimaksud dengan Al-Lat yang dijadikan sesembahannya orang-orang musyrikin? Dijelaskan oleh ahlu tafsir yang dimaksud Al-Lat, dahulu asalnya adalah rajulun saleh, seorang yang saleh, yaluttus sawiq lil hujaj, yang biasa mengadon tepung, membikin roti untuk menjamu para jamaah haji. Ini amalan yang sangat mulia, karena memuliakan tamu-tamu Allah yang mereka datang dari berbagai macam penjuru dunia menuju tempat yang sangat mulia di muka bumi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini Lat. Seorang yang dia yaluttus sawiqa, mengadon tepung, bikin kue roti untuk menjamu para jamaah haji. Tatkala Lat ini meninggal dunia, orang yang saleh meninggal dunia, maka manusia mulai menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, bahkan mereka yaqifuna indaha, melakukan i'tikaf, menetap di sekeliling kuburannya Lat, meminta barokah. Ini perbuatan menyekutukan Allah. Ini Al-Lat. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Uzza. Uzza itu adalah pohon besar yang di situ di dalamnya ada jinniyah, ada jin perempuan, sehingga seakan-akan pohonnya bisa bicara, bisa ngomong. Ini Al-Uzza. Sesembahan yang ketiga punya orang musyrikin zaman dahulu adalah Al-Manah. Ini adalah Sokhratun Kabirah, batu yang besar yang terletak baina Makkah wal Madinah. Iya. Inilah sesembahannya mereka. Maka tatkala mereka memalingkan doa-doa mereka kepada Al-Lat, kepada kuburannya Lat, mereka disebut musyrik dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, wa hadza tamrudu 'ala Allahi wa 'inadun lil anbiya'ihi wa takdzibun li rusulihi. Perhatikan, orang yang dia tidak mau berdoa kepada Allah dan dia berdoa memilih kepada selain Allah, seperti perbuatannya orang-orang musyrikin berdoa kepada kuburan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, berdoa kepada tempat-tempat yang dianggap keramat dan yang semisalnya. Perbuatan seperti ini adalah merupakan perbuatan kesombongan. Sombong kepada Allah. Kenapa dikatakan sombong? Karena tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innal ladzina yastakbirun, mereka orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, Allah nyatakan, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini orang yang dia meninggalkan doa kepada Allah, memilih berdoa kepada selain Allah, adalah orang yang sombong kepada Allah. Dan yang kedua adalah orang yang menentang para nabi. Orang yang tidak mau berdoa hanya kepada Allah, dia memilih berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menentang dakwahnya para nabi. Dan yang ketiga kata beliau, orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah takdzibun di rusulihi, telah mendustakan rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya orang yang dia berdoa kepada selain Allah, meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disifati mereka orang yang sombong kepada Allah, menentang dakwahnya para nabi, mendustakan dakwahnya para rasul. Alladzi ittafaqa da'watuhum wa risalatuhum jami'an 'ala wujubi ifradillahi bil ibadah wa min a'zamiha addu'a'u. Maka kata Syekh, yang mana para nabi mereka telah sepakat dakwah mereka itu adalah satu. Para rasul, para nabi, dakwah mereka satu. Apa itu? Yaitu mengajak untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah semata. ini dakwahnya para rasul dan para nabi, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Dan di antara bentuk ibadah yang paling besar adalah addu'a, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah orang yang dia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau berdoa kepada Allah. Dia milih berdoa kepada makhluk-makhluknya Allah. Dikarenakan orang yang berdoa kepada jin atau berdoa kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, pada hakikatnya mereka berdoa meminta kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya Allah. Jin itu makhluknya Allah. Iya. Tempat-tempat yang dianggap keramat atau kuburan-kuburan orang saleh itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah merupakan ibadah. Maka harus diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf, atau dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Diperintahkan supaya berdoa langsung kepada Allah, tidak menggunakan perantara-perantara orang yang meninggal dunia. Tapi kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai, akan mengabulkan doa-doa kalian. Setelah itu Allah menyebutkan, innalladzina yastakbirun, sesungguhnya mereka orang-orang yang yastakbirun, yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, inilah orang yang sombong, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya. Barakallahu fikum. Juga di sana Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah, dengan tegas Allah menyatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi doa kalian. Di sana pula Allah subhanahu wa ta'ala nahiyan an du'ai ghairihi. Allah itu melarang seorang hamba berdoa meminta kepada selain Allah. Akan disebutkan alasannya oleh Allah, kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Larangan berdoa kepada selain Allah, dan Allah pun menjelaskan alasannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Kata Allah, وَلَا تَدْعُ, dan janganlah engkau menyeru berdoa kepada selain Allah. Ini larangan dari Allah, jangan engkau menyeru berdoa meminta kepada selain Allah. مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ, kenapa tidak boleh berdoa meminta kepada selain Allah? Dikarenakan selain Allah, setinggi apapun kedudukannya, itu kata Allah, malayan fa'uk, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kamu, kebaikan untuk kamu. Ya, ini yang pertama. Sehingga orang yang berdoa kepada jin atau berdoa kepada tempat-tempat keramat meminta keselamatan kepada mereka, keadaan mereka la yanfa'uk, tidak bisa memberikan manfaat kebaikan untukmu, tidak bisa mengabulkan doa untukmu. Wala yadhurruk, dan juga tidak bisa mendatangkan kejelekan madharat untuk kamu. Inilah keadaan sesembahan selain Allah, tidak bisa mendatangkan kebaikan, tidak pula mendatangkan madharat. Jadi jangan takut kepada selain Allah. Kalau saya tidak melakukan acara sedekah bumi, nanti penjaganya marah, betara kalanya marah, datang musibah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Allah sudah mengingatkan, sesembahan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan kejelekan, tidak bisa mendatangkan musibah, tidak bisa menahan rezeki, tidak bisa. Yang bisa menahan rezeki hanya Allah, yang bisa memberi rezeki hanya Allah, yang menghidupkan mematikan hanya Allah, yang mendatangkan musibah Allah, yang mengangkat musibah Allah, yang menghilangkan kesulitan Allah. Sehingga kita diperintahkan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini alasan kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah, karena tidak ada manfaatnya sedikit pun. La yanfa'uka wa la yadhurruk, kata Allah. Tidak bisa mendatangkan kepadamu kebaikan, tidak pula mendatangkan untukmu kejelekan. Fa in fa'alta, maka kalau engkau terus melakukan, yaitu engkau terus berdoa kepada selain Allah, kata Allah, fa innaka idza minadh-dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat zalim. Karena perbuatan syirik merupakan perbuatan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar, karena yang dizalimi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan di dalam surat Luqman, Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya asyirku, menyekutukan Allah, sungguh suatu kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu Khalilur Rahman Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kekasihnya Allah, bahkan disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sangat takut terhadap perbuatan menyekutukan Allah. Sehingga diantara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-106 ini, tatkala seorang hamba terus dia berdoa kepada selain Allah, padahal sudah diingatkan, sudah dilarang oleh Allah. Setelah diperintahkan untuk berdoa kepada Allah saja, kemudian dia meninggalkan Allah, berdoa kepada selain Allah, Allah nyatakan, fa innaka idza minadh-dhalimin, maka sesungguhnya engkau menjadi orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syu'ara 213, juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk berdoa kepada selain Allah. Allah menyatakan, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakunu minal mu'adzabin. Janganlah engkau menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, berdoa bersama Allah sesembahan yang lain. Artinya jangan engkau berdoa kepada Allah, di sisi lain juga berdoa kepada selain Allah, minta keselamatan kepada Allah, di sisi lain juga minta keselamatan kepada selain Allah. Jangan seperti itu. Inilah yang namanya perbuatan al-isyraku billah. Menjadikan bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Maka kalau seperti ini kata Allah, fatakunu minal mu'adzabin, maka engkau akan tertimpa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam dengan al-azab bagi siapa? Mereka orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah, walaupun dia sudah berdoa kepada Allah, tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, dicampur. Dia doa kepada Allah, di sisi lain juga doa kepada selain Allah. Maka disebutkan Allah akan menimpakan kepada mereka azab. Ini merupakan ancaman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Rabi Hafidhahullah, fada'watu ghairillahi tu'tabaru ta'lihan lidzalika al-ghairi wal-iyadu billah. Maka berdoa kepada selain Allah, dia termasuk, berarti dia menjadikan apa? Sesembahan lighairillah, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah. Maka yang seperti ini adalah merupakan musibah. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, bahwasanya orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia orang yang sangat-sangat sesat. Orang yang berdoa kepada selain Allah, ini orang yang sangat-sangat sesat, menyimpang. Disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai ke-6. Allah menyebutkan mereka orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظَلُّ mimma yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapakah orangnya yang lebih sesat dibandingkan orang yang dia berdoa kepada selain Allah? Artinya orang yang paling sesat kata Allah, mereka orang yang berdoa menyeru min dunillah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan orang yang adzal, orang yang sangat sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah? Iya. Jawabannya dikarenakan kata Allah, ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa tersebut sampai datangnya hari kiamat. Orang yang berdoa kepada berhala, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, walaupun dia berteriak-teriak menangis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di kuburannya Husain, mereka berdoa sambil menangis memanggil namanya Husain, ya Husain, ya Husain. Kata Allah bagaimana mereka? La yastajibu, tidak bisa mengabulkan doanya orang tersebut sampai hari kiamat. Walaupun berteriak-teriak sambil menangis, ya, tidak bisa mengabulkan doa orang tersebut ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu disebut orang yang sangat sesat, orang yang berdoa kepada selain Allah. Ditambah lagi wahum an du'aihim ghafilun, mereka sesembahan selain Allah dari doa-doanya mereka orang yang meminta ghafilun. Mereka itu lalai, tidak tahu. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain, la yasma'u du'a'akum. Mereka orang-orang yang dipanggil, diteriakin, tidak mendengar doa-doa kalian, kata Allah. Ini yang pertama. Kenapa disebut orang yang paling sesat? Karena dia berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengijabai sampai datangnya hari kiamat. Bahkan dari doa yang dia minta lalai. Iya. Kemudian wa idza husiran nas, dan apabila manusia dibangkitkan nanti di hari kiamat, kanu lahum a'daan, maka mereka akan menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka itu akan mengingkari peribadatan-peribadatan mereka. Kerugian yang bertumpuk-tumpuk bagi mereka orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Disebutkan juga di dalam surat Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Waladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir. Dan mereka orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun perkara yang sangat kecil. Iya. Karena mereka makhluk yang berdoa kepada berhala-berhala. Berhala itu tidak memiliki apa-apa. Iya. Maka kata Allah, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Apabila kalian menyeru berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, seandainya pun mereka mendengar, mastajabulakum, mereka tidak bisa mengijabai, mengabulkan doa-doa kalian. Ini keadaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Bahwasanya kata Allah, la yasma'u, mereka tidak mendengarkan doa-akum, doa-doa kalian. Walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar pun, tidak mampu mengijabai, mengabulkan doa-doa kalian. Ini seandainya mendengar, kata Allah, dan mereka tidak mendengar doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berdoa hanya kepada Allah dan bahayanya menyeru berdoa kepada selain Allah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.